ditegur. Jangan, Syekh, engkau sudah terlalu tua. Faqala hadhihi jawarih hafidnaha anil ma'asi. Anggota badanku ini sudah aku jaga dari kemaksiatan fisigari sejak kecilnya. Fahafidhahallahu alayna fil kibari. Maka Allah menjaganya ketika sudah tua. Karena sejak kecil aku jaga dari maksiat. Maka ketika tua dalam keadaan terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'asa hadza anna ba'd as-salaf ra'a shaykhan yas'alha an-nas. Sebaliknya, beberapa salaf, beberapa ulama salaf melihat seseorang tua yang meminta-minta pada manusia. Yani dalam keadaan lemah enggak bisa apa-apa, minta-minta pada manusia. Faqala, maka dijawab, dikatakan inna hadza dayya'allah fi sigari fa dayya'ahu Allah fi kibari. Adapun orang ini, dia melalaikan agama Allah ketika kecilnya, ketika mudanya, maka Allah lalaikan dia ketika tuanya. Enggak bisa apa-apa. Wassalamu alaikum. Wa qad yahfadhu Allah al-'abda bi salahihi ba'da mautihi fi dhurriyyatihi. Kama qila fi qawlihi ta'ala wa kana abuhuma salihah. Dan Allah menjaga juga. Atau waqad yahfadhu, maknanya kadang Allah menjaga juga bagi seorang hamba bi salahihi, karena kesolehannya ba'da mautihi, setelah matinya. Subhanallah. Setelah mati orang salih ini, Allah masih berikan penjagaan. Penjagaan bagi siapa? Penjagaan bagi dzurriyyatihi, keturunannya. Kama qila fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 82, ketika menceritakan bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika bertamu di satu kota dalam keadaan mereka tidak mau menyambutnya sebagai tamu, tidak mempersilahkannya, tidak memberikan penjamuannya. Maka mereka duduk di pinggir kota. Melihat ada bangunan yang runtuh atau hampir runtuh, Nabi Khidir bangkit memperbaikinya. Dijawab oleh Musa alaihi salam, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kalau kau mau, kau bisa minta bayaran sama mereka. Ini mengejek perbuatan yang sudah kita tidak dihormati, malah diperbaiki rumah mereka. Kata Khidir alaihi salam bahwasanya ini diperintah oleh Allah Ta'ala. Wa kana, ini adalah milik dua anak yatim. Li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ini adalah rumah milik dua anak yatim di Madinah. Wa kana abuhuma saliha. Dan bapak mereka itu orang saleh. Jadi kenapa sampai Nabi memperbaiki bangunannya? Karena abuhuma saliha. Khairun 'azakumullah. Innahuma hufidha bi salahi abihima. Berarti dua anak yatim ini terjaga, dilindungi karena abuhuma saliha. Qala Sa'id bin Musayyib li ibnihi. Sa'id bin Musayyib berkata pada anaknya, "La azidanna fi salati min ajlik." Kata Sa'id bin Musayyib kepada anaknya, "Aku tambah salat-salat sunnahku, aku perbaiki, aku tingkatkan untukmu." Wahai anakku. Waraja'a an ahfaz fika. Dan aku berharap aku diberi penjagaan pada dirimu. Kemudian dibaca oleh Sayyid Ibn Musayyib ayat tadi. Wa kana abuhuma saliha. Jadi aku ini menjadi saleh, berupaya untuk banyak sedekah, banyak ibadah, banyak salat sunnah, banyak puasa sunnah. Li ajlik, untukmu wahai anakku. Supaya engkau dijaga oleh Allah karena abuhuma saliha, karena bapaknya saleh. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz, "Ma min mu'minin yamutu illa hafizahu Allah fi 'aqibihi wa 'aqibi 'aqibihi." Kata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang mukmin meninggal kecuali akan dijaga oleh Allah di belakangnya, turunannya. Wa 'aqibi 'aqibihi, dan turunan-turunannya. Berarti dua generasi terjaga. Aqibihi, orang yang di belakangnya, anak-anaknya. Wa aqibi aqibihi, anak-anak anak-anaknya. Bagaimana orang-orang Ansar? yang berjihad fisabilillah, mempersiapkan tempat untuk Nabi, menolong Nabi, membantu muhajirin ila akhirih. Apa pahalanya atau apa balasannya dari Allah Ta'ala? Nabi mendoakan dengan kalimat Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, berikan rahmat pada orang-orang ansar dan anak-anaknya orang ansar dan anak-anaknya anak-anak orang ansar. Tiga generasi. Seperti yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Aqibihi wa aqibi aqibihi. Turunannya dan turunan-turunannya. Anak-anaknya dan anak-anak anak-anaknya. Qala Ibnul Munkadir, "Inna Allah la yahfadhu birrajul salih waladahu wa walada waladihi wadduwayrat allati hawlahu fama yazaluna fi hifdhin min Allah wa sitrin." Kata Ibnu Munkadir, sesungguhnya Allah menjaga dengan kesalehan seseorang. Allah jaga anaknya. Allah jaga anak-anaknya. Cucunya berarti. Dan Allah jaga apa yang ada di sekitar dia. Kerabat-kerabatnya. Fama yazaluna fi hifdhin. Mereka selalu dalam penjagaan dari Allah. Dan selalu ditutup oleh Allah aib-aibnya. وَمَتَا كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَغِلًا بِطَاعَةِ اللَّهِ. Maka kapanpun seseorang sibuk menjaga ketaatan pada Allah, فَإِنَّ اللَّهَ يَحْفَظُهُ. Maka niscaya Allah akan menjaganya فِي تِلْكَ الْحَالِ. Dalam keadaannya. وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ. Dan dalam musnad Imam Ahmad disebutkan dari Nabi SAW وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمْ قَالْ كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي بَيْتٍ. Ada seseorang wanita di rumah. Fakharajat fi sariyatin minal muslimin. Dia keluar di dalam satu pasukan dari pasukan kaum muslimin. Wa tarakat sintai ashrata anazan. Dia meninggalkan di rumahnya 12 ekor kambing. Wa sayasiyatiha. Dan juga anak-anaknya. Kanat tunsaj biha. Dalam keadaan orang-orang atau anak-anaknya membuat kain dari wool-nya. Jadi kambing tadi diambil terus disulam, dipintal. Qala faqadat anzan laha wa sayasiyatiha. Tiba-tiba kehilangan satu ekor kambingnya. Faqalat ya rabbi innaka qad daminta liman kharaja fi sabilik. Sesungguhnya engkau, wahai ya Allah, sesungguhnya engkau telah menjamin bagi siapa yang keluar fi sabilik di jalanmu. Engkau akan menjaga dia. Wa inni qad faqadtu anazan. Dan aku telah kehilangan anazan, seekor kambing dari kambing-kambingku. Wasayasiyati. Seperti sayasiyah adalah anunya, apa budaknya. Wa inni anshuduka anazi wasayasiyati. Qala wa ja'ala Rasulullah SAW yadkur siddata munasyadatiha rabbaha. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana permohonan orang tersebut meratap meminta kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Qala Rasulullah SAW fa asbahat anzuha wa misluha wa sayasiyatuha wa misluha. Maka pagi harinya dia mendapatkan kambingnya dan yang seperti itu, mendapatkan sayasiyahnya, budaknya dan yang seperti itu. Wasayasiyah hiya sannar allati yugzal biha wa yunsaju alatnya, alat pintalnya. Bukan budaknya. Sayasiyah adalah sinar yang biasa dipakai untuk memintal. Faman hafidhallah hafidhallahu min kulli adha. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya dari segala macam gangguan. Berkata ba'du salaf, man ittaqallah faqad hafidha nafsahu. Siapa yang bertakwa pada Allah, berarti dia telah menjaga dirinya. Siapa yang bertakwa pada Allah, berarti dia menjaga dirinya. Wa man dayya'a taqwah, dan siapa melalaikan ketakwaan, faqad dayya'a nafsahu. Berarti dia telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu anhu. Sedangkan Allah maha kaya, tidak butuh dari hamba-hambanya. Berarti hamba ini kalau bertakwa, dia menjaga dirinya sendiri. Karena saya akan mendapatkan penjagaan. Kalau dia tidak bertakwa, berarti dia mencelakakan dirinya sendiri. Allah tidak dirugikan sedikit pun, dan Allah Maha Kaya tidak butuh dari hambanya. Wa min ajibi hifdzillah liman hafadha Allah an yaj'ala al-hayawanatul mu'diyah bit-tab' hafizatan lahu min al-adha. Di antara keajaiban penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dijaganya adalah Allah menjadikan hewan-hewan yang mu'diyah, hewan-hewan yang mengganggu, ular, macan, singa, binatang buas, yang bertobat secara tabiat, secara tabiat ini binatang buas, binatang mengganggu, tapi justru menjadi hafizatan lahu minal adha, justru menjadi pelindung dia dari kejelekan. Sebagaimana yang terjadi pada seorang sahabat, kama jara li safina, sahabat yang bernama Safina radhiyallahu ta'ala anhu, maulanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haitsu kusira bihi al-markab, ketika perahunya pecah dan dia terdampar ila jaziratin, di satu pulau, dan dia tersesat di dalam hutan, fara al-asad, dia melihat singa, faja'ala yamshi ma'ahu. Ini secara rincinya orang tadi berkata kepada singa tadi, ana rasulu rasulillah, aku ini utusannya Rasulullah SAW. Kalau engkau memang diperintahkan dan ditakdirkan oleh Allah SWT, kau ketahuilah bahwa aku pun utusan Allah SWT, utusan Allah, aku diutus oleh utusan Allah SWT. Maka singa itu berbalik, diikuti oleh Safina. Ternyata diantar keluar dari hutan tersebut. Qala faja'ala yamshi ma'ahu, maka Safina mengikutinya, hatta dallahu 'ala at-tariq, sampai ditunjukkan jalannya. Falamma awqafahu 'alaiha, ketika sudah dihentikan di sana, ja'ala yuhamhimu ka'annahu yuwaddi'uhu, thumma raja'a anhu. Tiba-tiba singa tadi yuhamhim. Yuhamhim itu bersuara, ka'annahu yuwaddi'uhu, seakan-akan dia mengucapkan perpisahan. Terus pergi. Subhanallah. Ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad yang hasan, dan juga Imam Hakim dan mensahihkan, wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disepakati oleh Imam Zahabi. Ini dalam hadis yang sahih. Wa ruwiya Ibrahim Ibnu Adham, diriwayatkan bahwa Ibrahim Ibnu Adham naiman, dalam keadaan tidur, di bustanin, di salah satu kebun. Wa indahu hayyatun fi famiha, dalam keadaan ada ular di mulutnya. Taqatun atau taqatun narjisin. Wa indahu hayyatun fi famiha taqatun narjisin. Fama zalat tadubbu anhu hatta istayqadha. Maka ular yang di mulutnya tadi hanya lewat saja dan dia tidur, tidak bangun sama sekali. Mungkin namanya Taqatun Narjisin. Kalau Narjis maknanya kelapa. Taqatun Narjis mungkin ular kelapa atau apa begitu. Wallahu a'lam. Wa aksahana anna man dayya Allah dayya'ahu Allah. Sebaliknya, siapa yang melalaikan agama Allah, Allah akan lalaikan dia. Fadha'a baina khalqihi, maka dia akan tersesat di kalangan hamba-hambanya atau di tengah hamba-hambanya. Hatta yadkhul alaihi darar, sampai dia tertimpa madarat wa adha, gangguan-gangguan, mimman kana yarju naf'ahu min ahlihi wa ghairihi, justru dia mendapatkan gangguan kejelekan dari pihak yang dia harapkan akan bantu, yaitu justru dari keluarganya sendiri, dari anaknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kama qala ba'du salaf, inni la'asillah, aku ketika bermaksiat kepada Allah, fa'arifu dhalika fi khuluqi khadimi wa dabati, tiba-tiba aku melihat pengaruhnya, pengaruh dosanya pada akhlaknya budakku dan pada tingkahnya hewan tungganganku. Artinya ketika dia bermaksiat, pengaruhnya sampai kepada binatang piaraannya, sampai kepada budak-budaknya, keluarganya, kan dalam riwayat sebutkan keluarganya. Aku mengetahui bekasnya pada keluargaku. Tiba-tiba bandel, tiba-tiba kurang ajar, tiba-tiba kendaraan yang ganyang. Itu baru naw' al-awwal. An-naw' tsani min al-hifdh wa huwa asrafun naw'ain. Yang kedua, dari penjagaan Allah SWT, dan ini yang lebih mulia dari dua penjagaan. Penjagaan yang pertama, penjagaan terhadap dunia. Penjagaan yang kedua, hifdullah lil abdi fi dinih. Penjagaan Allah untuk hamba-hambanya dalam agamanya. Ini yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Walaupun kita na'udzubillah tertimpa badan kita sesuatu musibah, tetapi kalau agama kita masih tetap utuh, khairun insyaallah. Karena sakitnya akan jadi pahala, sabarnya akan jadi pahala ila akhir. Fi dinihi wa imanihi, dijaga agamanya, dijaga keimanannya. Fayafadhuhu fi hayatihi minasyubuhatil mudillah, maka dijaga dalam hidupnya dari segala macam syubhat-syubhat yang menyesatkan. Wa minasyahawatil muharramah, dan dari syahwat-syahwat yang haram. Wayafad alaihi dinahu inda mautih, dan juga dijaga agamanya ketika matinya. Fayatawaffahu alal iman, dimatikan di atas iman, dimatikan di atas ketakwaan, di atas husnul khatimah. Qala ba'du salaf, berkata ba'du salaf, idza hadara ar-rajul al-maut yuqalu lil malak shamma ra'sahu. Qala ajid fi ra'sihi al-Qur'an. Qala shamma qalbahu. Qala ajid fi qalbihi as-siyam. Qala shamma qadamayhi. Qala ajid fi qadamayhi al-qiyam. Qala hafidha nafsahu wa hafidhahu Allah. Kata ba'du salaf, kalau seorang akan mati, akan dikatakan kepada malaikat, cium kepalanya. Maka dicium kepalanya, kata malaikat, aku mencium Al-Quran di kepalanya. Qala syum qalbahu, cium hatinya. Qala ajid fi qalbihi siyam, aku dapat di dalam hatinya puasa. Qala syum qadamai, cium kakinya. Qala ajid fi qadamaihi qiyam, aku dapat di dalam kakinya berdiri. Ini selalu qiyamul lail. Qala hafidha nafsahu fa hafidhahu Allah. Orang ini menjaga dirinya. Orang ini menjaga dirinya, maka Allah jaga dia. Wa fi sahihain anil Barra ibn Azib an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amarahu an yaqula 'inda manamihi in qabadta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfad bihi 'ibadaka salihin. Di antara doa Nabi sallallahu ketika tidur atau ketika akan tidur, dia berkata, ya Allah, kalau memang aku dimatikan malam ini, maka rahmatilah aku. Kalau engkau lepaskan aku hidup kembali, maka jagalah aku. Ahfadni, jagalah aku. Bima tahfadu bihi ibadaka salihi, dengan penjagaanmu seperti yang kau jagakan pada orang-orang saleh. Ilahun rakafi barakulahikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.